أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قرأ جماعة إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، pada kesempatan yang penuh keberkahan ini insyaallah taala saya akan mengajak kepada atau mengajak para jemaah sekalian untuk mengetahui kiat-kiat menghindari atau menyelamatkan diri dari fitnah dunia. Kiat-kiat untuk menyelamatkan diri dari fitnah dunia. Raja Mahyamat Allah subhanahu wa rahmati Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang kuatnya pengaruh fitnah dunia. Tidak diragukan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwasannya dunia memiliki pengaruh yang sangat kuat. Sampai tidak ada seorang pun yang selamat dari pengaruh negatif fitnah dunia kecuali hamba Allah yang mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang keadaan umatnya di akhir zaman, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda: walakinnakum gutha كغثاء السيل بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم ولا ينزعن الله من قلوبكم ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا يا رسول الله وما الوهن؟ Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian di saat itu, di akhir zaman nanti, kata Rasulullah kepada sahabatnya, jumlah umatku banyak sekali, tetapi kalian seperti buih lautan. Banyak jumlahnya tapi minim kualitasnya, tapi rendah kualitasnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, pada saat itulah kalian akan takut terhadap musuh-musuh Islam. Bahkan kalian akan menganggap orang-orang kafir itu adalah orang-orang berwibawa. Bahkan umumnya kaum muslimin akan berkiblat kepada orang-orang kafir. Jadikan orang kafir sebagai kiblat mereka, menjadi acuan mereka dalam segala hal. Negara kafir, dan subhanallah kabar Rasulullah SAW terjadi. Umat Islam sekarang kalau mereka dalam berbicara, kalau ketika mereka berbicara, selalu yang jadi acuan itu negara kafir. Negara kafir pulan ekonominya begini, negara kafir pulan orang-orangnya seperti ini, negara kafir pulan manajemennya seperti ini, negara kafir pulan selalu mengatakan negara kafir pulan. Di mana kau orang kafir? Kaum kafir, kata Nabi alaihi wasallam, sama sekali tidak merasa takut terhadap orang-orang Islam. Bahkan di mata mereka orang Islam itu hina. Orang Islam itu rendah. Orang Islam itu adalah orang-orang yang belimblan, tidak punya prinsip. tidak punya kepribadian sebagai seorang muslim. Kemudian kata Rasulullah SAW, pada saat itu pula umat Islam akan tertimpa penyakit wahan. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu wahan ya Rasulullah? Penyakit wahan itu apa maksudnya yang menimpa umat Islam di saat itu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta terhadap dunia dan takut akan mati. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa umumnya kaum muslimin, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengidap penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan mati, menunjukkan bahwa Nabi alaihi wasallam ingin menegaskan bahwa pengaruh daripada fitnah dunia begitu dahsyat. Tidak ada seorang pun umat Islam yang selamat kecuali yang Allah beri rahmat, kecuali yang Allah beri taufik dan hidayah. Oleh karenanya ayuhal ikram, tidak boleh dan tidak pantas kita menyepelekan perkara dunia dan kita merasa aman dari segala pengaruh negatif fitnah dunia. Bahkan kita harus selalu waspada, jangan-jangan kita sudah mengidap penyakit hubud dunia dan karahiyatul maut dan takut akan mati. Ma'asyar muslimin, Allah Ta'ala dalam banyak ayatnya mengingatkan kita akan kehidupan dunia, bahwasannya kehidupan dunia adalah fitnah, bukan kehidupan yang hakiki, bukanlah kehidupan yang nyata, karena kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Justru kehidupan dunia, kalau kita tidak jadikan kehidupan dunia tersebut sebagai sarana ibadah, justru akan menjadi fitnah bagi kita. Siapapun di antara kita yang tidak bisa menjadikan kehidupan dunia sebagai peluang dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, maka secara otomatis kita sudah terkena fitnah dunia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'una. Wa mal'unun man fiha illa dzikrullah wa mawala wa talib ilm. Wa 'alimun wal muta'allim." Bahwa dunia itu terlaknat beserta isinya kecuali segala hal yang mengandung unsur zikir kepada Allah dan yang semisalnya, serta orang yang berilmu dan yang sedang menuntut ilmu. Jadi ayuhal ikhwal kiram, kalau kita menghabiskan umur kita manfaatkan kehidupan dunia hanya untuk dunia, bekerja, tidak ada waktu ibadah, tidak ada waktu zikir kepada Allah Jalla wa'ala, tidak ada ibadah, bahkan ibadah itu hampir kita tinggalkan, bahkan kita termasuk orang yang lalai dari ibadah, dan kita bukan juga termasuk orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu, maka kita terlaknat ayuhal ikhwal kiram, terkena imbas laknat yang telah Allah berikan dan telah Allah timpakan kepada dunia. Allahu Azza wa Jal mengatakan, wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang penuh dengan tipuan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, fa'lamu i'lamu annamal hayatu tu dunya la'ibu walahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Ketahuilah, sungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan suatu hal yang bersifat melalaikan dan perhiasan serta saling berbangga-bangga dengan harta yang kalian miliki, serta dunia itu adalah ajang untuk memperbanyak harta dan anak. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, zuyina linnasi hubbu syahwati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahab wal fidda wal khailil musawwamati wal an'am wal harf dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Bahwa telah diciptakan manusia, terutama laki-laki, mencintai syahwat yang bersumber dari wanita, kemudian anak-anak, atau kemudian anak, kemudian harta. Allah sebutkan, Allah tafsir di sini, Allah rinci harta, bentuk harta. Ya, daripada emas, perak, kuda, binatang ternak, ya, kemudian juga kebun dan lain sebagainya. Pada akhirnya Allah katakan, dzalika mataul hayatid dunya, itulah kehidupan dunia, itulah perhiasan kehidupan dunia, dan Allah memiliki tempat kembali yang lebih baik, yaitu akhirat. Allah pun berfirman, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang tidak nyata, bukanlah kehidupan yang hakiki. Oleh karenanya kata Allah, janganlah kalian tertipu oleh kehidupan dunia. Allah sendiri yang menyatakan agar kita tidak terkecoh dan tertipu oleh kehidupan dunia. Padahal kita tahu Allah lah yang menciptakan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan janganlah kalian tertipu oleh iblis dengan melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwatul kiram, kehidupan dunia dari ayat-ayat yang telah Allah ta'ala nyatakan, maka kita menyadari dan meyakini bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang penuh dengan tipuan, kehidupan yang tidak nyata. Ditambah lagi ma'al muslimin, Allah Azza wa Jal justru memerintahkan kita untuk waspada, untuk berhati-hati dari kehidupan dunia. Jangan pernah kita terlena, jangan pernah kita merasa nyaman, terlalu menikmati kehidupan dunia. Karena para ulama mengatakan, orang yang merasa nyaman dengan dunia, orang yang terlalu menikmati dunia, maka itu salah satu tanda bahwasannya dia sudah terkena fitnah dunia. Itu adalah salah satu tanda dan bukti bahwasannya dia sudah sangat mencintai dunia dan cenderung melupakan akhirat. Rasulullah SAW pun mengomentari tentang dunia, di mana beliau SAW bersabda, inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Bahwa dunia ini, kata Rasulullah, adalah manis dan hijau, dan Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di atas muka bumi, dan lalu Allah melihat bagaimana kalian mengisi kehidupan dunia, dan bagaimana amal kalian ketika kalian hidup di dunia. Lalu Rasulullah SAW pun berfirman, begitu khawatirnya Rasulullah terhadap umatnya yang akan terkena fitnah dunia. Rasulullah sangat khawatir kalau umatnya akan terkena fitnah dunia, di mana beliau bersabda, la akhsha alaikumul faqr walakin akhsha alaikum an tusatad dunya kama busutat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha. Saya tidak khawatir, saya tidak takut kalian miskin, wahai umatku, saya tidak takut kalian miskin, dan saya pun tidak sedih kalau kalian miskin. Justru yang saya takuti dari kalian, Yang sangat saya khawatirkan terhadap kalian, wahai umatku, adalah ketika Allah memberikan kalian dunia, ketika Allah memberikan kalian kekayaan, ketika Allah memberikan kalian uang yang banyak, harta yang berlimpah, sebagaimana Allah memberikan harta dan dunia kepada orang-orang sebelum kalian, lalu kalian saling berebut satu sama lain untuk memperebutkan dunia, yang pada akhirnya kalian saling membunuh satu sama lain dan saling mendzalimi satu sama lain demi untuk memperebutkan dunia sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Ayuh ikhwatul kiram, dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan dan sebelumnya oleh Allah tabaraka wa taala, maka kita harus kembali menyadari dengan baik bahwasannya dunia ini bukanlah sahabat kita. Bahwasannya dunia ini bukanlah sesuatu yang aman bagi keimanan kita. Justru dunia adalah sesuatu yang syarat dengan fitnah, syarat dengan hal-hal yang negatif kalau kita tidak bisa memanfaatkannya sebagai sarana ibadah. Kesimpulannya ayo ikhwatul kiram, dari kenyataan kehidupan dunia, dari fakta kehidupan dunia yang akan menjerumuskan manusia kepada maksiat, kepada hal yang dapat membuat mereka, membuat manusia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama berusaha menyebutkan kiat-kiat agar kiranya umat Islam khususnya dapat terhindar dari fitnah dunia dan selamat di dunia dan di akhirat. Adapun kiat-kiat agar kita selamat dari fitnah dunia sebagai berikut. Yang pertama adalah ar-ruju' ila ad-din bil kulliyah. Kita harus kembali kepada agama secara menyeluruh, secara kafah. Barang siapa yang kembali kepada agama separoh-separoh, setengah-setengah. Kita kembali kepada agama kalau sadar saja. Kalau tidak sadar, atau bahkan mungkin banyak tidak sadarnya, kita akan mengamalkan agama kalau sesuai dengan kemaslahatan kita. Kalau tidak sesuai, ya kita tinggalkan. Kita akan mengamalkan agama kalau sesuai dengan selera kita, sesuai dengan kepentingan kita. Kalau tidak, kita tinggalkan. Artinya beriman kepada sebagian ajaran Islam dan meninggalkan serta kubur terhadap sebagian lainnya. Ma'asyar muslimin, sikap seperti ini adalah sikap orang-orang Yahudi. Di mana Allah Ta'ala berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dhil kitab wa takfuruna bi ba'd?" Apakah kalian kufur terhadap, apakah kalian beriman kepada sebagian kitab, sebagian ajaran-ajaran yang telah termaktub dalam Alkitab dan kufur terhadap sebagian lainnya? Kenapa kita hanya memilih Islam hanya pada sholatnya, tapi kita meninggalkan Islam pada akidahnya? Kenapa kita hanya memilih Islam hanya pada puasanya, tapi kita meninggalkan Islam pada ekonominya? Mengapa kita hanya memilih Islam pada ekonominya, tapi kita meninggalkan Islam pada politiknya? Ayuhal ikhwatul kiram, Allah Jalla wa'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafa." Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kalian kepada Islam secara kafa. Kita harus kembali kepada agama secara kafa. Dan untuk kembali kepada agama secara kafa, maka caranya adalah kembali kepada agama Islam yang sesuai dengan contoh dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita kembali kepada agama, tetapi agama Islam yang kita berada di dalamnya ternyata tidak sesuai dengan contoh Rasul, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru membuat kita akan semakin terfitnah dengan dunia dan akan membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyar muslimin, tidak ada bid'ah, tidak ada perkara yang baru dalam agama yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dihiasi dengan hal-hal yang indah, meskipun dihiasi dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata zikir, dengan tasbih, dengan hal-hal yang bernuansa agama, tapi kalau intinya tidak sesuai dengan contoh Rasul, tidak akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malah justru akan membuat kita semakin terlena dengan fitnah dunia, semakin keasikan dengan kenikmatan dunia. Ayuhal ikhwatul kiram, kembali kepada agama, kembali kepada akidahnya, ibadahnya, muamalatnya, akhlaknya, ekonominya, politiknya, budayanya, sosialnya, semua kembali kepada syar'i, kembali kepada Islam yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah ketika bersabda, "Idza tabai'tum bil 'ina wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zar' wa taraktum al jihad, sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarju ila dinikum." Jika kalian sudah disibukkan, sudah sangat disibukkan oleh perniagaan dan juga disibukkan oleh bercocok tanam. Rasulullah mencontohkan dunia, bisnis, bercocok tanam dan sebagainya. Beliau menyebutkan dengan contoh yang sangat banyak terjadi di zaman beliau alaihissalam. Artinya, jika kalian terlalu disibukkan oleh dunia sehingga kalian sampai tidak mau menegakkan jihad dan meninggalkan jihad. Ingat, jihad bukan hanya dengan mengangkat senjata. Kesalahan saudara kita, sebagian saudara kita yang memahami jihad itu hanya dengan senjata, itu kesalahan yang fatal. Sangat fatal. Padahal Islam menetapkan bahwa jihad itu ada dua. Yang pertama adalah jihad dengan ilmu, yang kedua jihad dengan senjata. Bahkan Syekhul Islam mengatakan, selama kaum muslimin belum berhasil menegakkan jihad dengan ilmu, merangi kebodohannya terhadap syirik, memerangi kebodohannya terhadap tauhid, memerangi kebodohannya terhadap syirik, memerangi kebodohannya terhadap sunnah, memerangi kebodohannya terhadap bidah, memerangi kebodohannya terhadap hak, memerangi kebodohannya terhadap ibadah-ibadah yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah. Selama itu dia tidak boleh, atau kaum muslimin tidak boleh mengangkat senjata, menyatakan perang dan jihad terhadap orang kafir. Buat apa kita mengatakan Allahu Akbar, jihad, tapi kita masih tidak tahu bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana kita mengatakan perang, menyatakan jihad kepada orang kafir, sedangkan kita belum mengenal Allah, kita belum memiliki akidah yang benar, akidah yang lurus. Selama ini kita masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwatul kiram, yang membuat kita menang terhadap musuh Islam bukan karena senjata kita. Bukan juga karena banyaknya jumlah pasukan Islam, tapi yang membuat kita menang atas orang-orang kafir adalah takwa. Adalah takwa, ma'asul muslimin. Allah taala ingatkan kepada kaum muslimin bahwasannya, kepada umatnya, kepada hambanya, bahwa kemenangan itu bukan dengan senjata, bukan dengan kehebatan senjata, tapi dengan takwa. Allah ingatkan dalam ayatnya, Allah katakan, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak pasukan muslim yang membekali diri mereka dengan takwa, yang jumlahnya jauh lebih kecil daripada jumlah pasukan orang pasukan kafir, ternyata mereka mampu mengalahkan ternyata mereka mampu mengalahkan pasukan kafir yang jumlahnya jauh lebih besar. Kenapa? Karena mereka punya takwa, karena mereka memiliki tauhid, karena mereka memiliki iman. Inilah yang pernah dialami atau yang telah dialami oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya kata Rasulullah, jika kalian sudah disibukkan oleh dunia dan sudah terfitnah oleh dunia, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Allah akan jadikan kalian adalah orang-orang yang hina. Tidak ada orang yang mulia ketika dia dekat dengan dunia. Orang mulia itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang mulia adalah orang yang dekat dengan akhirat, yang selalu berorientasi ketika beramal kepada akhirat, selalu mengarahkan amalnya kepada Allah, kepada ridha Allah Azza wa Jal. Tidak ada orang yang dekat dengan dunia itu mulia, ma'asul muslimin. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia antara kita, di antara kalian, adalah orang yang paling bertakwa. Allah katakan, Allah tidak melihat, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat harta kalian, Allah tidak melihat wajah kalian, tapi yang Allah lihat adalah amal kalian dan apa yang ada pada hati kalian, yaitu keimanan dan ketakwaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengatakan, dan kalian akan berada di dalam kehinaan sampai kalian kembali kepada agama. Selama kita belum kembali kepada agama Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama itu kaum muslimin akan selalu berada dalam kehinaan. Kemudian yang kedua, adamu wad'id dunya fil qalb wa la yakunu fihi illa Allah wahda wa huwa ma'na al-ghurur fid dunya. Di mana kita usahakan, kita berupaya seoptimal mungkin untuk tidak meletakkan dunia di hati kita. Untuk tidak meletakkan dunia di hati kita. Bagaimana caranya? Para ulama mengatakan, salah satu indikasi seorang telah meletakkan dunia di hatinya, di mana orang tersebut merasa nyaman dengan dunia. Merasa nyaman dengan uangnya. Merasa nyaman dengan rumahnya yang mewah. Merasa nyaman dengan mobilnya yang mewah. Merasa nyaman dengan uang yang banyak. Dengan harta yang berlimpah. Ketika dia merasakan kenyamanan dunia, menunjukkan bahwasannya dia sudah mencintai dunia. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatir ayat 5, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Apa kata Ibnu Katsir? "La tulhiyannakum bitumaninati fihi 'anil akhirah." Jangan pernah kalian merasa nyaman dengan dunia daripada akhirat. Kalau kita sebagai seorang muslim kok lebih nyaman kepada dunia pada akhirat, menunjukkan bahwasannya kita sudah mencintai dunia, bahwasannya kita sudah terkena fitnah dunia. Kemudian juga kata ulama, indikasi atau tanda orang cinta dunia, ketika dia kehilangan dunianya, apakah hartanya atau anaknya atau suaminya atau istrinya atau orang tuanya atau jabatannya atau pekerjaan, kehilangan dan dia sulit untuk pasrah. Sulit sekali pasrah, dia selalu memikirkan, sebabkan menimbulkan stres. Dia sulit untuk pasrah kepada Allah ketika kehilangan dunianya. Orang yang tidak pernah meletakkan dunia di hatinya, dengan mudah dia pasrah ketika dia kehilangan dunianya. Makanya dikatakan, apa bedanya sahabat dengan kita, kata ulama? Apa bedanya kita dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu dipuji oleh Allah, yang begitu disanjung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat? Karena kata ulama, Li'anna sahabata malakud dunya walam yadhaha fi qulubihim. Wa nahnu la, wa nahnu la namliku ad-dunya walakinna wada'naha fi qulubina. Sahabat menguasai dunia, tapi mereka tidak pernah meletakkan dunia di hati mereka. Lihat Abu Bakar radhiyallahu an, orang yang sangat kaya raya, tapi mereka sahabat termasuk Abu Bakar dalam berinfak tidak pernah perhitungan. Bahkan beliau berulang-ulang berkali-kali menginfakkan seluruh hartanya. Lihat, tidak takut miskin. Tidak pernah berpikir 1000 kali. Langsung dia keluarkan, dia infakkan. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, ya Rasulullah, ya wahai Abu Bakar, kamu kan tidak takut anak istri kamu dan nanti sengsara, anak istri kamu nanti sengsara. Lalu kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya tidak takut anak istri saya sengsara. Lalu bagaimana nanti mereka? Kalau kamu infakkan seluruh hartamu, ya Rasulullah, saya titipkan mereka kepada Allah. Cukup Allah yang melindungi mereka. Cukup Allah yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Yang penting saya yakin orang berinfak tidak akan miskin. Subhanallah. Kita mana? Mana ayo ulil kiram sumbangsi kita terhadap Islam dan kaum muslimin? Kalau seandainya dia seluruh orang-orang Islam yang kaya berzakat dan disalurkan kepada badan yang terpercaya dan amanah, yang terbuka, transparan, betul-betul, insyaallah saya kira sangat sedikit dari kaum muslimin yang fakir dan miskin, akan semakin mengecil jumlah kaum muslimin yang fakir dan miskin. Tapi lihat saudara-saudara kita di jalan, anak-anak, coba ayo al-kiram, untuk mengentaskan kemiskinan tidak bisa hanya pemerintah saja. Kita kaum muslimin harus membantu dengan apa? Dengan zakat. Oleh karena Allah tetapkan atau Allah syariatkan zakat, Allah syariatkan sedekah, Allah syariatkan infak. Tapi apa sedikit dari mereka yang memiliki kelebihan harta yang berzakat? Dan juga sekarang muncul badan-badan, ya, badan-badan zakat yang saya tidak tahu apakah mereka amanah atau tidak, dapat dipercaya atau tidak. Tapi buat setiap organisasi ormas bikin badan zakat, setiap muslimin, padahal para ulama mengatakan cukup bagi kita yang akan berzakat, salurkan zakat kita kepada badan zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah, ditunjuk oleh pemerintah supaya lebih teratur, lebih teratur, lebih termanage. Kalau semua badan, semua organisasi bikin badan zakat, kemana uangnya itu disalurkan, kemana dananya disalurkan, kita tidak tahu. Akhirnya seperti ini, badan zakat banyak tetapi miskin tetap banyak. Wallahu ta'ala alam. Jadi ayyul ikram, janganlah kita pernah meletakkan dunia di hati kita, ya, dengan pasrah, selalu pasrah kepada Allah azza wajalla. Jadi kita cinta anak tapi cinta sekedarnya, kita cinta uang, kita senang uang, tapi cintailah, ya, cintailah, sukailah uang sekedarnya. Jangan pernah kita meletakkan uang kita di hati kita, jangan. Jadi kita siap dalam hati kita, dalam arti di hati kita punya kesiapan. Ya Allah, kalau engkau ambil uang saya siap ya Allah. Apakah dengan cara dicuri, dengan cara dirampok, dengan saya siap, tapi saya bertugas untuk mengamankan uang saya ini untuk ibadah. Tapi kalau suatu ketika saya sudah maksimal untuk mengamankan dana saya, uang saya ternyata kehilangan, saya pasrah ya Allah. Saya pasrah karena ini milikmu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak pun demikian, suami, istri, orang tua, saudara, keluarga semua. Di hati kita harus punya kekuatan. Ya Allah, kalau mereka engkau ambil, saya siap ya Allah. Saya siap. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Karena engkau akan memberikan dunia kepada hambamu yang engkau kehendaki, dan Allah, dan engkau akan mencabut atau mengambil dunia kepada atau dari hambamu yang engkau kehendaki. Jadi intinya, ayuh ikhwatul kiram, kembali agar kita tidak terkena fitnah dunia, janganlah kita pernah meletakkan dunia di hati kita. Yang ketiga, mujalatus salihin, banyak bergaul dengan orang-orang saleh. Karena dengan banyak bergaul dengan orang-orang saleh, maka mereka akan mengingatkan kita akan pentingnya akhirat. Mereka akan mengingatkan kita, ya, tentang dunia dan sifatnya, bagaimana dunia, bagaimana bahayanya fitnah dunia. Tapi kalau teman kita orang yang sama dengan kita, ya, orang yang cinta dunia, maka sedikit pun kita tidak akan membuang waktu kita kecuali untuk uang. Sehingga istilah orang kafir adalah the time is money, tidak ada waktu kecuali uang. Sedangkan orang muslim tidak, waktu mereka bukan untuk uang. Waktu mereka adalah al-waktu wal ibadah. Orang Arab mengatakan al-waktu qasif fa illam taqta'u qata. Waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak bisa memotongnya dengan pedang waktu tersebut, maka waktu itu yang sebagai yang laksana pedang akan memotongmu. Jadi kita harus mengisi waktu dunia dengan ibadah. Jadi kita punya prinsip sebagai seorang muslim, tidak ada waktu melainkan untuk ibadah. Jadi kita harus banyak duduk dengan orang saleh. Bagaimana Nabi SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi, bahwa seorang itu tergantung daripada agama temannya, agama sahabatnya. Ayuhal ikhwatul kiram, kalau kita salah bergaul, maka hancurlah kita. Tapi kalau kita pandai ya memilih teman yang baik, selektif dalam memilih sahabat, teman curhat, ya, dan mereka adalah orang-orang saleh, insyaallah taala dia akan menolong kita ketika kita mengalami kesulitan. Dia akan mengingatkan kita ketika kita lalai. Dia akan mengingatkan kita ketika kita bermaksiat. Dia akan menambah semangat ibadah kita ketika kita melaksanakan ibadah yang biasa-biasa saja. Dia akan ingatkan, dia akan terus beri kita semangat. Misalnya kita hanya sholat fardu, tapi dia ingatkan, kenapa tidak sholat sunnah? Kalau misalnya kita melaksanakan ibadah puasa yang biasa-biasa saja, dia akan ingatkan, begini loh ibadah puasa yang baik. Selalu diingatkan, maksudnya manfaat besar. Kalau kita selama ini tidak pernah berzakat, diingatkan untuk berzakat. Kalau selama ini kita pelit, diingatkan bahwa pelit itu tidak akan bermanfaat. Justru orang pelit itu orang yang akan menjadi miskin. Karena tidak ada orang yang banyak perintah itu akan menjadi miskin. Manfaat besar orang saleh, ayo asal keram, sangat besar. Sangat besar. Ditambah lagi, orang yang berteman dengan orang lain karena dunia itu tidak akan langgeng. Dan dia akan dekat dengan kita ketika kita punya dunia, ketika kita punya uang, ketika kita punya kecantikan, ketampanan, ketika kita punya harta. Tapi ketika kita dalam keadaan susah, tidak punya uang, ketika kita dalam keadaan sudah tidak punya dunia, tidak punya kehebatan dunia, dia akan meninggalkan kita. Mereka akan meninggalkan kita. Itulah orang-orang yang berteman, bersahabat karena dunia. Jadilah kita orang-orang yang berteman karena Allah, ya, berteman karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya kira cara pertemanan seperti itu tidak bisa kita lakukan, kita laksanakan kecuali ketika kita berteman dengan orang saleh. Kalau kita berteman dengan orang awam, banyak capeknya. Ngomongnya enggak benar, sikapnya tidak benar. Di saat susah pun mungkin dia akan meninggalkan kita, di mana dia hanya dekat dengan kita ketika kita dalam keadaan senang. Ya, inilah bahayanya orang-orang yang tidak saleh, teman-teman yang tidak baik. Kemudian yang keempat, al-hifaz al-jama' wa jum'ah. Agar kita terhindar dari fitnah dunia, jaga sholat jamaah. Kata ulama, barang siapa yang berani meninggalkan sholat, hancurlah kehidupan dunianya. Hancurlah kehidupan agamanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah. Fa in salaha sairu 'amali wa in fasadat fasada sairu 'amali. Bahwa amalan hamba yang pertama kali Allah hisab di hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, maka baik seluruh amalannya. Jika buruk sholatnya, maka buruk seluruh amalannya. Maka agar kita tetap istiqomah dan terjaga hati kita dari fitnah dunia, maka jagalah sholat jamaah, terutama bagi laki-laki. Terutama bagi laki-laki. Dan juga, ditambah oleh para ulama, jaga juga sholat Jumat. Selama kita berstatus mukim, jangan pernah meninggalkan sholat Jumat. Jangan pernah kita meninggalkan sholat Jumat. Yang kelima, ada mutawassok bil mubahat. Jangan berlebihan ketika melakukan sesuatu yang mubah. Olahraga mubah, tapi tiap hari olahraga terus. Sampai ikut kejuaraan. Sampai akhirnya semua hal yang lebih penting, yang lebih wajib ditinggalkan demi untuk kejuaraan. Seorang muslim boleh memiliki hobi berolahraga terhadap jenis olahraga tertentu. Tapi jangan sampai olahraganya melalaikan hal yang wajib. Hal yang lebih penting, gak boleh. Karena orang yang berlebihan dalam melakukan sesuatu yang mubah, akan terkena fitnah dunia. Seorang misalnya mengikuti informasi, berita-berita yang hangat tentang kejadian-kejadian yang terjadi, ya setiap harinya selalu diikuti, dia selalu memiliki koran, bahkan selalu memiliki bukan hanya koran, bahkan dia pun mengikuti berita-berita di televisi. Tapi kalau berlebihan, semua koran dia baca, bahkan dia baca, misalnya dia baca Poskota, tidak hanya berita-berita yang hangatnya saja, berita-berita yang serunya saja, berita-berita terkini saja, bahkan dia baca yang pojok, nah ini dia pun dia baca. Semuanya dia baca, koran dari halaman depan sampai halaman terakhir dia baca semua. Ayuhal ikhram, seorang yang berlebihan dalam melakukan sesuatu yang mubah, dia akan terfitnah dunia. Dia akan terfitnah dunia. Seorang kalau ingin tahu, cukup. Misalnya tahu berita sekarang ada apa. Cukup luarnya saja. Walaupun kita ingin baca sedikit, baik. Tapi dalam keadaan tidak melalaikan atau mengorbankan sesuatu yang lebih penting dan lebih wajib. Ya, yang lebih wajib. Jangan berlebihan. Contoh lagi misalnya para ulama mengatakan, belanja, shopping, atau jalan-jalan. Ada orang kerjaan ini jalan-jalan dulu, jalan-jalan, tiap minggu jalan-jalan, jalan-jalan, jalan-jalan. Ayo al-kiram, orang yang berwisata itu tujuannya adalah untuk mencari mencari refreshing, kan gitu. Tapi kalau orang sering safar, sering jalan, tanpa adanya hajat dan kebutuhan, hanya untuk jalan-jalan, maka tidak heran dia akan terfitnah oleh fitnah dunia. Apalagi tujuannya adalah negara kafir. Sehingga Allah Azza wa Jalla melarang kita pergi ke negara kafir kecuali karena ada hajat yang sangat mendesak. Kecuali karena darurat. Allah Ta'ala melarang kita pergi ke negara kafir kecuali karena hajat yang mendesak. Kenapa? Karena kita akan terpukau oleh negara kafir. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negara kafir umumnya adalah negara maju. Ketika kita ke negara kafir, lalu ke negara Islam, kita akan terpukau dengan negara kafir dan kita merasa malu dengan negara Islam. Kita akan malu dengan negara Islam. Akhirnya kita terfitnah oleh mereka. Orang kafir hebat ya, orang kafir hebat. Padahal yang hebat itu bukan mereka, karena mereka terlebih dahulu mencuri ilmu kita. Ayo ikhwan kiram, Rasulullah mengatakan al-hikmatu dhalat mu'min. Segala kehebatan dunia itu milik orang mukmin. Kebersihan, kecanggihan, teknologi itu milik orang Islam. Mereka mencuri dari kita. Ayo ikhwan kiram, lihat sejarah. Sejarah negara Islam Andalus, negara Islam Spanyol. Semua kehebatan ilmu itu dimiliki oleh orang Islam. Lalu mereka, kaum Mongol yang menghancurkan seluruh buku-buku ulama, baik itu kedokteran, apa semua, banyak semua ilmu dihancurkan, dibakar, dibuang ke sungai, hanya beberapa saja yang masih ada. Lalu mereka curi. Oleh karenanya, kalau kita periksa, kalau kita teliti, kalau kita telusuri, banyak buku-buku para ulama terdahulu itu ada di museum Inggris, ada di museum Amerika, ada di museum-museum negara kafir, karena mereka mencuri. Lalu mereka terapkan, dan mereka dulu yang lebih cepat, sehingga mereka yang lebih maju. Kita tidak, kita disibukkan oleh perpecahan karena kunut, perpecahan karena ormas, dia NU, saya Muhammadiyah, perpecahan karena lebaran, perpecahan karena masalah-masalah sepele. Akhirnya ribut dengan perpecahan, disibukkan perpecahan, mereka mah sudah lari, sudah sampai di mana, kita masih jalan di tempat. Inilah umat Islam asli ini. Jadi kembali, agar kita tidak terkena fitnah dunia, jangan berlebihan dalam melakukan sesuatu yang mubah. Cukup, sekedarnya saja. Yang terakhir, agar kita tidak terkena fitnah dunia, janganlah kita pernah menggunakan uang kita, harta kita, pada sesuatu yang haram. Kalau kita sudah berani menggunakan gaji kita untuk sesuatu yang haram, maka siap-siaplah kita terkena fitnah dunia. Terkena fitnah dunia, karena kalau kita sudah menyalahgunakan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan uang kita kepada sesuatu yang haram, maka akan membuat kita semakin jauh dari Allah dan terkena fitnah dunia. Allah Ta'ala berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka menyalahgunakan amanat dengan memiliki kesesatan, Allah akan semakin jauh, Allah akan semakin buat dia, akan Allah akan jadikan dia semakin jauh dari Allah. Akan semakin tambah, semakin Allah tambah kesesatannya. Kata Allah, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka lebih memiliki kesesatan, para ulama menafsirkan, yaitu menyalahgunakan amanat dengan menggunakan atau manfaatkan amanat yang Allah berikan kepada hal yang haram. Azaghallahu qulubahum, maka Allah akan jauhkan dia, Allah akan jauhkan dia atau jadikan dia sebagai orang yang semakin jauh dari Allah dan semakin terlena dengan kesesatan dan kesalahan dan juga semakin terlena dengan fitnah dunia. Wallahu ta'ala alam. Demikian mungkin yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf segala kekurangan saya. Ya maklumlah karena saya masih banyak masih dalam proses belajar segala kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kelebihan juga dari Allah, segala kekurangan dari hawa nafsu saya dan dari kebodohan saya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam, hadis yang berbunyi, apakah Rasulullah tidak takut umatnya miskin? Sahih, riwayat Muslim. Bukannya kemiskinan itu dekat dengan kufuran? Hadis yang berbunyi, kadal faqru ayyakunu kufra, bahwa kemiskinan itu dekat dengan kufuran, itu hadisnya adalah hadis yang lemah, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa itu bukan hadis, bahkan adalah hadis yang palsu, tidak ada asalnya. Tetapi maknanya sahih. Jadi pahamilah pemahaman dengan pemahaman yang benar. Ketika Rasul mengatakan, saya tidak takut miskin, saya tidak takut kalian miskin. Posisi beliau ketika berbicara seperti itu, artinya beliau ingin membandingkan kekuatan, ya, pengaruh negatif kemiskinan dengan kekuatan pengaruh negatif dunia, mana yang lebih besar. Beliau ketika mengatakan, saya tidak takut miskin, saya tidak takut kalian miskin, justru saya takutkan ketika kalian Allah beri dunia. Artinya Rasul ingin menjelaskan bahwa kekuatan dari pengaruh negatif kemiskinan itu lebih lemah, lebih kecil daripada kekuatan pengaruh negatif daripada pengaruh negatif dunia. Itu maksudnya. Tapi bukan berarti Rasul menyuruh kita miskin. Enggak. Tidak ada seorang pun, ya, tidak ada seorang pun yang bisa memahami bahwa Rasulullah menganjurkan kita untuk miskin, enggak ada. Tapi Rasul mengingatkan kita, walaupun kaya hati-hati terhadap dunia, hati-hati. Beliau tidak melarang kita untuk kaya. Silakan. Tapi jangan pernah terlena dengan kekayaan kita. Wallahu ta'ala alam. Segala ibadah yang baik, yang mana intinya tidak melenceng dari ajaran Islam. Apakah apakah boleh dilakukan walaupun tidak dicontohkan? Segala ibadah yang baik, yang mana intinya tidak melenceng dari ajaran Islam. Dari mana kita tahu itu tidak melenceng? Dari mana? Ibadah, bisa kita ketahui bahwa dia itu adalah ibadah yang melenceng ketika ibadah tersebut tidak dilandasi oleh keikhlasan. Dan juga ketika ibadah tersebut tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, walaupun orang menganggapnya baik. Ibadah yang dianggap melenceng itu hidup ibadah yang dinilai melenceng oleh Allah. Sedangkan Allah sudah nyatakan, ibadah yang benar adalah ibadah yang berdasarkan ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Walaupun kita menganggap baik, tapi kalau dia tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, tetap dianggap salah oleh Allah, dianggap keliru. Karena syarat diterimanya amal ibadah adalah dua, ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Dan bisa para jamaah lihat pada surah Al-Kahfi ayat terakhir. Surah Al-Kahfi ayat terakhir. Bagaimana kita mendapatkan dunia, harta yang banyak, tapi akhirnya didapat. Tapi akhirnya apa? Bagaimana kita mendapatkan dunia, harta yang banyak, tetapi apa? Akhirat pun didapat, masya Allah. Jadi maksudnya dunia juga, akhirat juga. Saya juga mau kalau gitu, ya. Ayo ikhlas kiram, kita boleh memiliki kedua-duanya, akhirat juga, dunia juga. Tetapi tidak mudah, berat. Jadi paling tidak kita harus lebih mengutamakan akhirat kita. Allah katakan apa? Wattaghi fi ma ataka Allahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi carilah setiap amal ibadahmu untuk akhirat. Jadi cari dengan segala amal ibadah kita, kita mencari akhirat. Jadi tujuan keutamaan hidup kita adalah akhirat. Kita akhirat saja. Semua kita lakukan demi akhirat. Dimana kita lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memiliki dunia. Silakan. Orang yang memahami agama dengan baik, lalu dia adalah orang yang kaya raya, berarti dia adalah orang yang memadukan antara dunia dengan akhirat. Tapi sulit, Pak Asyara Muslimin. Sangat sulit orang yang kaya sekaligus dia juga memiliki akhirat. Sulit. Kenapa? Karena Allah sendiri pun mengeluh. Apa kata Allah? Wa qalilu min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang mau bersyukur. Jadi tidak gampang orang yang punya kelebihan harta itu syukur. Tidak gampang. Rata-rata itu bohong. Rata-rata itu hanya pengakuan, sebatas pengakuan. Tapi pada saat dia Allah jadikan sebagai orang kaya, dia akan terkena fitnah yang begitu dahsyat daripada fitnah harta. Hati-hati maaf muslimin. Fitnah harta, tahta, ya, atau harta, fitnah wanita, fitnah tahta, jabatan, ini adalah fitnah yang sangat kuat pengaruhnya. Hampir tidak ada seorang pun yang selamat dari tiga fitnah ini. Harta, tahta, dan wanita. Jelas sekali sampai Rasul mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adzharu 'ala rijal minan nisa." Tidak ada fitnah yang lebih besar bagi laki-laki dibanding fitnah wanita. Mungkin kita enggak terlalu berambisi sama jabatan, enggak apa-apalah, saya karyawan biasa ajalah. Enggak terlalu berambisi, saya jadi manajer, jadi kepala cabang, saya biasa-biasa aja. Tapi oleh perempuan, waduh, enggak kuat kita. Hah? Itulah kita. Kalau kita melihat wanita cantik, kita enggak kuat. Sedikit dari pejabat, ya pejabat itu yang apa namanya, yang selamat dari skandal apa, skandal seks, ya, atau skandal perselingkuhan, sedikit, cuma yang terekspos sedikit, yang nggak ketahuan banyak. Karena kalau sudah Orang sudah mencapai puncak dunia, puncak jabatan, apalagi yang diinginkan? Perempuan, kalau enggak ada perempuan enggak nikmat. Wallahi, makanya kata orang, pejabat itu istrinya satu, temannya banyak. Karena apa? Karena mereka punya dunia. Nah, dunia itu identik dengan uang, wanita, maksiat. Makanya orang kafir hidupnya begitu. Kalau enggak perempuan, seks, hiburan, maksiat, alkohol, narkoba, itu saja. Uang. Mereka pokoknya hidupnya itu saja. Rasulullah datang dengan Islam untuk merubah semua itu. Untuk merubah semua yang mengandung unsur jahiliyah. Beliau meluruskan bahwa kita manfaatkan dunia untuk ibadah, bukan dunia untuk dunia. Jadi caranya agar kita bisa memadukan antara dunia dan akhirat adalah yang pertama, fokuslah kita terlebih dahulu kepada pemahaman agama yang baik. Usahakan agar kita betul-betul memahami agama Islam dengan benar. Karena orang yang sudah memahami agama Islam dengan benar, sesuai dengan pemahaman Rasulullah, dia sudah aman. Dia sudah aman, berarti Allah sudah menginginkan padanya kebaikan yang besar. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, "Mayyuridillahu bi khairin faqih fiddin," seorang hamba yang Allah inginkan baginya kebaikan yang besar, Allah akan jadikan dia sebagai hamba yang mengerti akan agamanya. Yang penting kita paham dulu. Kalau orang sudah memahami agama Islam dengan benar, memahami ajaran Islam dengan benar, berarti dia sudah memiliki akhirat. Berarti dia sudah memiliki akhirat. Karena orang yang ahli ibadah atau dai atau ulama, belum tentu mereka memiliki akhirat, belum tentu. Bagaimana pernah kita dengar hadis? Seorang dai, seorang ulama, ketika dihadapkan kepada Allah, Ya fulan, bagaimana kamu dengan ilmu kamu? Bagaimana kamu dengan dakwah kamu? Ya Allah, saya mengajarkan ilmu saya karenamu. Saya menyampaikan ilmumu ya Allah karenamu. Kata Allah, faqad kadzabta. Kamu bohong. Kamu dulu mengajarkan ilmu agama kamu hanya untuk dikatakan fulan alim. Hanya untuk dibanggakan bahwa dia adalah ulama. Kamu dulu berdakwah bukan untuk karenaku, bukan karenaku, tapi supaya dikatakan fulan dai, supaya tersohor, supaya terkenal dai semiliar umat katanya. Bukan sejuta tapi semiliar umat. Bukan karena Allah. Apa kata Allah? Wahai malaikat, lemparkan dia ke neraka jahanam. Padahal ulama yang membuat kita memiliki akhirat apa? Adalah ketika kita memiliki pemahaman agama yang benar. Dunia. Kapan kita punya dunia? Kapan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum mu'afan fi badani, man asbaha minkum mu'afan fi jasadi, aminan fi sarbi wa indahu qutu yawmi fakanna mahizat lahu dunya bihadafiriha." Ketika kita bangun dari tidur kita di pagi hari dalam keadaan sehat. Sehat. Kita jangan minta kaya dulu, minta sehat dulu deh. Sehat wal afiat. Kemudian hati tenang. Buat apa? Wow, gedung mewah, punya perusahaan banyak, uang banyak, tapi hatinya was-was, tidak pernah tenang. Justru kehidupan itu akan nikmat kalau hati kita tenteram, tenang. Kenapa orang-orang kaya nyari villa, punya villa di gunung? Kenapa? Supaya dia bisa menjauhkan diri dari kebisingan, dari kepenatan, apa? Dari hirup pikuk kota-kota Jakarta atau ibu kota atau kota-kota besar. Dia penat dengan dunia, dia cari ketenangan. Dia dengar suara air, kayaknya rasanya tenang. Dia lihat pepohonan. Dia nyari ketenangan. Kenapa? Karena penat dengan kesibukan dunia, kesibukan di kota besar. Ayo nikram. Rasulullah mengatakan, "Wa inda wa amina bi sarbi," hatinya tenang. Ketika dia punya kesehatan, fisiknya sehat, hatinya tenang. Kemudian dia punya makanan yang cukup untuk hari itu. Kata Rasulullah, barang siapa yang memiliki tiga hal, sehat wal afiat, kesehatan, kesehatan fisik, ketenangan hati, ketenangan batin, kemudian dia memiliki makanan yang bisa dimakan untuk hari itu, seakan-akan dia sudah memiliki dunia beserta isinya. Kemudian kata Rasulullah SAW, kalau orang punya empat hal, berarti dia punya dunia. Enggak harus mewah, enggak harus menteran, enggak harus mahal, ya miliaran, tidak. Kata Rasulullah SAW, ada empat tanda kebahagiaan seorang hamba. Yang pertama, istri soleh. Jangan pernah bermimpi kalau istri kita masih awam, masih pakai celana pendek, masih pak mengumbar auratnya. Kita belum punya dunia. Kalau istri kita belum salehah, berarti kita belum punya dunia. Kata Rasulullah, arba'u minas sa'adah. Seorang yang punya dunia ketika dia memiliki istri yang salehah. Rasulullah pertama menyebutkan istri salehah. Karena Nabi SAW mengatakan ad-dunya mata wa khairu mataiha al-matu salihah, bahwa dunia itu perhiasan, tapi sebaik-baiknya perhiasan dunia yang paling indah adalah wanita salihah. Kita punya uang banyak, wah jabatan berdasi, wah pokoknya jabatannya sangat tinggi di sebuah perusahaan, pulang istri udah menyon aja, istri ngelawan, ngebantah, bahkan selingkuh. Kira-kira enak gak? Kita menikmati gak jabatan kita? Menikmati gak gaji kita yang besar? Menikmati gak? Tidak menikmati, karena istri yang soleha itu tidak akan membuat tenang hati seorang suami. Kemudian yang kedua adalah al-baitu wasi', rumah yang cukup luas. Rumah yang luas cukup untuk kumpul keluarga bersilaturahim. Ya, tidak harus mewah, tapi paling tidak luas. Ya, jangan rumah SSSS gitu. Kasihan, nanti kumpul mau tamu aja ketemunya di luar. Ya, atau di teras, enggak bisa ruang tamu karena ruang tamunya buat tempat tidur. Ya, untuk menampung orang tua yang datang bingung di mana. Akhirnya enggak ada kamar akhirnya repot. Jadi banyak sekali kekurangan-kekurangan ketika kita tidak memiliki rumah yang cukup luas. Yang ketiga, al-markabul hani, kendaraan yang nyaman, yang tidak ngerongrong. Orang Jakarta bilang tidak ngerongrong. Jadi walaupun mobil itu tahun 70-an, tapi betul-betul enggak pernah, jadi mesinnya bandel. Ah, itu sudah punya dunia kita. Karena apa? Dengan punya mobil kita bisa terhindar dari panas, terhindar dari hujan, ya. Jadi kita punya kendaraan yang nyaman. Apalah arti mobil bagus tapi kok mogok melulu, bermasalah, ya? Ternyata luarnya bagus, mesinnya yang bobrok. Jadi markabul hani, kendaraan yang nyaman. Yang terakhir, tetangga yang baik, lingkungan tetangga yang baik. Kalau kita punya rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, istri yang salehah, tetangga yang baik, sekitar kita, tetangga kanan kita, kiri kita, depan kita, belakang kita, Allahu Akbar, kita sudah punya dunia beserta isinya, insyaallah ta'ala, ya. Ditambah lagi para ulama adalah memiliki anak yang soleh, memiliki anak yang soleh. Jadi itu saja. Jadi kita harus punya prinsip, yang penting untuk akhirat saya memiliki pemahaman agama yang baik, kemudian kita amalkan dari pemahaman kita tersebut. Yang berikutnya apa? Sehat walafiat, hati tenang. Kita punya makanan yang cukup. Gak perlu kita bagaimana, kita punya harta yang cukup untuk 7 turunan. Kalau kita punya harta yang sampai apa, yang gak habis sampai 7 turunan, kata orang, kasihan yang keturunan ke-8, gak kebagian katanya. Hah, betul gak? Jadi kalau betul-betul kita ambisi mengumpulkan harta, ingat, harta kalian adalah apa yang kalian emati. Sekarang kita punya 1 miliar, bisa gak kita lihat 1 miliar? Tidak bisa kita menghabiskan uang 1 miliar. Yang kita bisa adalah ketika kita beli mobil, ya itulah yang ini harta kita. Ketika kita beli makan dari uang itu, itulah harta kita. Selebihnya itu hak ahli waris. Jadi ayuh fikiran, tidak usah tamak dengan harta, ayuh fikiran. Harta kita adalah apa yang kita bisa nikmati, kata Rasulullah SAW. Apa yang bisa kita makan, apa yang bisa kita gunakan untuk minum, apa yang bisa kita gunakan, apapun itu, itulah harta kita. Dan harta itu ada tiga. Harta itu adalah ada tiga. Harta, hartamu adalah yang kita zakatkan. Harta kita adalah harta yang kita infakkan. Harta kita adalah harta, ya, yang kita, ya, harta kita adalah harta yang kita zakatkan. Harta kita adalah harta yang akan menjadi hisab, atau harta kita akan menyebabkan kita masuk ke dalam neraka yang Allah Subhanahu wa taala. Yang akan membuat kita selamat dengan harta kita adalah harta yang kita infakkan fi sabilillah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.